Hadis terakhir yang kita baca dari bab rifq adalah hadis Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakunu al-khurqu fi shay'in illa shanah wa inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq. Hadis yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم rasa malunya melebihi al-azra fi khidriha, memiliki rasa malu yang sangat tinggi lebih daripada al-azra fi khidriha. Al-azra'u as-syabah al-bikr, sebagaimana akan disebutkan oleh as-syarih rahimahullah. Al-azra maknanya adalah as-syabah al-bikr التي قاربت سن الزواج. Seorang wanita yang masih perawan menjelang masa-masa menikah, masa-masa menjelang menikah. Ini makna al-azra, yang mana pada masa-masa tersebut mereka memiliki rasa malu yang sangat tinggi, sampai-sampai dijadikan permisalan dalam rasa malu adalah rasa malu yang seperti mereka, dikarenakan masa-masa tersebut mereka memiliki rasa malu yang sangat tinggi hingga dijadikan permisalan dalam rasa malu dan sifat malu. Dahulu kala, adapun sekarang dengan sebab musibah yang ada seperti majalah, televisi dan lain sebagainya, maka berkurang atau bahkan hilang rasa malu tersebut. Bahkan mereka-mereka yang muncul pada tempat-tempat tersebut bahkan dijadikan permisalan dalam tidak memiliki rasa malu, bahkan dijadikan permisalan dalam sebaliknya dengan sebab musibah tersebut. Namun pada asalnya adalah seorang wanita yang belum menikah, yang menjelang usia menikah, di situ mereka memiliki rasa malu yang sangat tinggi pada asalnya hingga dijadikan sebagai permisalan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha wal khidr al-khiba aw al-sitr. Dalam persembunyiannya atau dalam sitrnya, dalam hijabnya. Jadi disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa malu al-haya yang lebih tinggi daripada rasa malu mereka. Disebutkan dengan hal tersebut dikarenakan karena mereka yang dijadikan sebagai permisalan. Wa illa fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashaddun nasi haya'an. Disebutkan lebih dari mereka dikarenakan mereka adalah yang disebutkan pada masa itu sebagai permisalan dalam sifat malu, dalam rasa malu. Wa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi rasa malunya, asyaddun nasi haya'an. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-haya' minal iman, al-haya'u syu'batun minal iman, sebagaimana disebutkan dalam asy-syarah nanti. الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. Rasa malu adalah salah satu dari keimanan. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور الدين ata bi'a'la maqamin wa arfa'i rutbah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli umurid din ata bi'a'la maqamin wa arfa'i rutbah. Karena al-haya, rasa malu, merupakan keimanan, merupakan perkara ad-din, merupakan ibadah yang termasuk dalam ad-din. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap urusan ad-din, beliau sallallahu alaihi wasallam membawakannya, mendatangkannya dengan derajat yang paling tinggi, dengan a'la maqam wa arfa'a rutbah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rasa malu pun beliau fi a'la maqam wa fi arfa'i rutbah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu an-nasi haya'an. Disebutkan dalam hadis asyad haya'an min al-azra'i fi khidriha, dikarenakan yang menjadi permisalan adalah hunna, mereka al-abkar atau syabah allati qarabat sinna az-zawaj. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. Ketika Rasulullah SAW tidak menyukai sesuatu, maka kami, kata para sahabat radhiyallahu anhum, mengetahui hal tersebut dari wajahnya. Ketika Rasulullah SAW tidak menyukai sesuatu, maka kami mengetahuinya dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi suratun min suwaril haya. Hadhihi suratun min suwaril haya allati ra'aha as-sahabatu fin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi suratun min suwaril haya allati ra'aha as-sahabatu fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW membenci sesuatu terlihat dari wajahnya, maka ini salah satu bentuk yang dilihat, salah satu bentuk dari sifat malu beliau yang dilihat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk rasa malu beliau ketika beliau tidak menyukai terlihat dari wajahnya, melihat sesuatu yang dibenci, melihat kemungkaran terlihat dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak menyukai hal tersebut. Tidak kemudian biasa saja, tapi terlihat dari wajahnya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai hal tersebut. Di sini ada faedah fi at-tarbiyah al-'azimah, at-tarbiyah al-'azimah al-balighah allati kana 'alayha as-sahabatu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Huna at-tarbiyah al-'azimah al-balighah allati kana 'alayha as-sahabatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah yaitu pendidikan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, bagaimana keadaan para sahabat ridwanullahu taala alaihim ajma'in dengan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tarbiyah al-'azimah al-balighah allati kana 'alayha as-sahabah ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Umurun ya'rifuna qubhaha, umurun ya'rifuna qubhaha aw 'adama husniha aw 'adama qabulihi laha أمور يعرفون قبحها أو عدم حسنها أو عدم قبوله لها بنظرهم إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. binazarihim ila wajhihi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Di sini terdapat bagaimana terdapat pendidikan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang bisa kita pelajari dari bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu anhum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur ya'rifuna qubhaha aw 'adama husniha aw 'adama qabulihi laha binadharihim ila wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mengetahui, para sahabat radhiyallahu anhum bisa mengetahui perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak diterima di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui hal-hal tersebut hanya dengan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifuna dzalika duna an yatakallam. Ya'rifuna dzalika duna an yatakallama sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui hal-hal tersebut, mana perkara yang baik, mana perkara yang jelek, mana perkara yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana perkara yang tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diterima di sisi beliau alaihi salatu wasallam, hanya dengan melihat bagaimana wajah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal tersebut, tanpa perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dan menegur mereka. Mereka bisa mengetahui hal tersebut. Maka ini pelajaran yang sangat tinggi yang perlu kita contoh, bagaimana muamalah para sahabat radhiyallahu anhum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu contoh muamalah mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi muamalah mereka dengan an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita pelajari. Wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhihi. Maka ini salah satu bentuk rasa malu yang dilihat oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilaqatu hadzal hadits birrifq. Ilaqatu hadzal hadits birrifq. Apa kaitannya hadis ini dengan sifat dengan bab ar-rifq? Ilaqatu hadzal hadits birrifq أن هذه الصورة مشرقة من صور الرفق مشرقة من صور الرفق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم bahwasanya surah ini, rasa malu beliau صلى الله عليه وسلم yang sangat tinggi ini adalah salah satu dari sebuah cahaya dari salah satu ar-rifq yang mana Rasulullah SAW melaksanakannya. Jadi di antara ar-rifq adalah bahwasanya Rasulullah SAW asyaddun nasi haya'an, bahwasanya beliau memiliki al-haya yang sangat tinggi. Atau dari sisi lain bisa disebutkan min janibin akhar inna haya'al insan yadfa'uhu ila at-tarafuqi fil umur. Inna haya'al insan yadfa'uhu ila at-tarafuqi fil umur. Bahwasanya rasa malu pada seseorang akan mendorongnya untuk tarafuq fil umur, untuk bersikap tarafuq dalam melaksanakan urusan-urusannya. Rasa malu yang ada pada seseorang mendorong dia untuk berlemah lembut, tidak terburu-buru dalam melaksanakan urusan-urusannya. Yadfa'uhu ila tarafuq fil umur. بخلاف من كان على غير الحياء فإن قلة حيائه تدفعه إلى الغلظة والشدة. بخلاف من كان على غير الحياء, berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki rasa malu atau sedikit rasa malunya, fa inna qillata hayaihi tadfa'uhu ila al-ghilzati wasyiddah, maka rasa malu yang kurang pada orang tersebut akan mendorongnya untuk bersikap keras, kasar, terburu-buru, ila ghairi dzalika minal muamalat as-sayyi'at, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang jelek, dan lain sebagainya dari muamalah-muamalah yang jelek, yang tidak baik. Ini kenapa disebut hadis tentang al-haya, tentang rasa malu dalam babur rifq, dikarenakan rasa malu pada seseorang akan mendorongnya untuk berbuat ar-rifq dalam melaksanakan urusan-urusannya, tidak terburu-buru, lemah lembut, dan seterusnya. Adapun kurangnya rasa malu atau tidak adanya rasa malu pada seseorang akan mendorong dia untuk melaksanakan perkara-perkara yang jelek seperti kekerasan, terburu-buru, atau yang semisalnya. Baik, ini yang berkaitan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, kita baca syarahnya dengan cepat insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala, yustafadu minal hadith fadilatul haya'i syar'i wa'ulu manzilati sahibihi, walinnabi sallallahu alaihi wasallam akmalu nasibin minhu kama fil masalil madrubi lihaya'ihi fil hadith, ay haya'uhu كمثل حياء الشابة البكر وهي التي لم تذهب بكارتها لا بطريق الحلال ولا الحرام، وكان يضرب لها ستر في جنب البيت الذي يسكنه أهلها. Dari hadis tersebut terdapat keutamaan al-haya al-syar'i. Perhatikan di sini ada al-syar'i, al-haya al-syar'i, rasa malu yang syar'i, dan juga betapa tingginya kedudukan seseorang yang memiliki rasa malu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengambil paling sempurna dalam perkara ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi haya'an, sebagaimana dipermisalkan dalam permisalan yang disebutkan dalam al-hadis, seperti al-bikr allati qarabat sinna az-zawaj, seorang wanita yang menjelang menikah, usia menjelang menikah, yang mana masih perawan, la tadhhab lam tadhhab baqaratuha la bi tariqil halal wala al haram. Yang mana keperawanan mereka belum hilang, baik dengan sisi yang halal maupun dari dengan perkara yang halal. وَكَانَ يُضْرَبُ لَهَا سِتْرٌ فِي جَنْبِ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْكُنُهُ أَهْلُهَا, maka dikarenakan rasa malu mereka yang sangat tinggi, ketika itu mereka dibuatkan as-sitr di sisi rumahnya, di sisi rumah yang mereka tinggal bersama keluarganya. Di dalam rumah mereka memiliki tempat tersendiri dikarenakan al-haya as-syadid. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان. Maka al-haya termasuk dari keimanan, termasuk dari umur الدين, sebagaimana yang sudah lewat tadi, Rasulullah صلى الله عليه وسلم أتى في كل أمور الدين بأعلى مقام وأرفع رتبة فهو أشد الناس حياء. والمراد به, yang dimaukan dari al-haya adalah al-haya'u syar'i alladhi yahjuzu sahibahu an qabihil qawli wa fi'lih, lal haya' alladhi tadhi'u bisababihi al-huquq wa yalhaqu sahibahu al-ithm. Yang dimaukan dari haya' yang kita pelajari adalah al-haya'u syar'i. Seperti apa al-haya'u syar'i? Ya, al-haya'u syar'i adalah yang menghalangi, menahan pelakunya dari ucapan ataupun perbuatan yang jelek, bukan al-haya yang menyebabkan dia menyia-nyiakan al-huquq, hak-hak, dan juga yang membawa dia kepada perkara dosa, seperti malu dari berbuat kebaikan, maka itu tidak termasuk al-haya'u syar'i. Thumma qala rahimahullah, wa kaifa yu'raful farqu bainal mamduhi minal haya'i wal madhmumi minhu, seperti apa dibedakan al-haya' yang terpuji dan al-haya' yang tercela. Qala wal jawabu yu'raful farqu bainahuma biwaznihima bimizani syari'atil gharra' ووزن العلماء الحذاق الأبرار أصحاب العناية بنصوص الكتاب والسنة وفهمهما فهما سليما على نهج السلف الصالح رحمهم الله. Jadi diketahui perbedaan tersebut dengan syariah, dan juga diketahui dengan para ulama yang mereka menimbang hal-hal tersebut dengan Alkitab was Sunnah, dan memahami hal tersebut dengan pemahaman as-salafus salih. Qala ala wa inna a'zama al-haya'i huwa al-istihya'u min mubarazati Allahi bil ma'asi kama fil athari al-marwi 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bi isnadin hasan anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء. سبايك رسم له أدلة rasa malu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi, selalu mengawasi kita, sebagaimana dalam asar An ibn Mas'ud dengan isnad yang hasan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik rasa malu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, "Qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah." Ya Rasulullah, kita malu, kita memiliki rasa malu dari Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dimaksudkan oleh para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membimbing, "Laisa dzaka walakinnal istihya'i minallah haqqal haya." أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى. Bukan seperti itu, akan tapi rasa malu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang benar adalah kamu menjaga kepalamu dan apa yang dicakup oleh kepalamu, baik itu dari sisi pendengaran, penglihatan, lisan, dan semua apa yang dicakup dari kepala. Dia menjaga pendengarannya dari yang haram, dia menjaga penglihatannya dari perkara yang haram, dia menjaga lisannya dari mengucapkan ucapan-ucapan yang haram atau memakan makanan yang haram, dan seterusnya, semua apa yang ada pada kepala dan apa yang bisa dicakup dengan kepala. Qala wal batna wa ma hawa, dan juga kamu menjaga perutmu dan apa yang dikumpulkan oleh perutmu. Walatadzkuril maut wal bila, dan juga kamu mengingat kematian dan juga kamu mengingat kehancuran. Maka waman aradal akhirata taraka zinata dunya, dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia yang sia-sia, yang sementara. Faman fa'ala dzalika istahya minallahi haqqal haya, maka barang siapa yang mengumpulkan seluruh perkara tersebut maka itulah seseorang yang memiliki rasa malu dengan sebaik-baiknya. Qala rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu al-qa'il wa idza khalawta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahyi min nadhri ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Apabila kamu bersendiri dengan perasaan kamu, atau apabila kamu menyangka kamu dalam keadaan sendiri, fi zulmah, dalam kegelapan, wa nafsu da'iyatun ila tughyani, dalam keadaan jiwa ini mendorong untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan, fastahyi min nadhari ilahi wa qul laha, maka pada keadaan tersebut, dalam keadaan tersebut, istahyi min nadhari ilah, malulah dari Allah Subhanahu wa taala, dan katakan pada jiwamu, katakan pada dirimu sendiri, innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani, sesungguhnya zat yang menciptakan kegelapan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melihatku. Maka dengan rasa malu dia akan meninggalkan kemaksiatan tersebut, walaupun dia dalam keadaan sendiri menurut prasangka dia, padahal Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dia. Kama yu'khadhu min al-hadis kuruhu 'amal asy-syarr wa an yantiqal karihu lahu bi dzikrihi lima fi syarri min ghadabillahi 'ala muqtarafihi. ألا وإن أعظم الشر عقوبة الكفر بجميع أنواعه والشرك بكافة صوره والنفاق بجميع أنواعه والإلحاد والبدع المضلة والإصرار على الصغائر حمان الله من ذلك كله. Sebagaimana diambil pelajaran dari hadis tersebut juga, kita membenci perbuatan-perbuatan yang jelek, kita membenci perkara-perkara yang jelek, sebagaimana Rasulullah SAW membenci perkara-perkara tersebut. Wa an yantiqal karihu lahu bi dzikrihi, dan agar kita mengucapkan perkara tersebut, seorang yang membenci kemungkaran tadi, dia memperingatkan orang lain dari kemungkaran tersebut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam hadis-hadis yang lain. Adapun di sini disebutkan para sahabat sudah mengetahui dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan pada asyar ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya. Ala wa inna a'zama asyarri 'uqubatan, sesungguhnya kejelekan yang paling besar iqabnya adalah al-kufr bi jami' anwa'ihi, asy-syirk bi kaffati suwarihi, an-nifaq bi jami' anwa'ihi, wal-ilhad wal bid'ah al-mudhillah wal-israr 'ala as-shagha'ir, terus menerus dalam dosa yang dianggap kecil. Hamanallahu min dzalika kullih, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keseluruhan perkara-perkara tersebut. Wa haqqan inna salamata fil khulus min dzalika kullih ma'a al-qiyam bil fara'id والواجبات والإكثار من نوافل العبادات واعتقاد حل الحلال والاكتفاء به واعتقاد تحريم الحرام والبعد عنه. Sesungguhnya keselamatan adalah dengan kita bersih dari perkara-perkara tersebut yang disebutkan tadi, dengan kita melaksanakan al-fara'id wal-wajibat, dan juga memperbanyak an-nawafil fil ibadat, dan kita meyakini bahwasanya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah halal, dan kita mencukupkan dengan yang halal, tidak melakukan yang haram. Kemudian kita meyakini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah haram, dan kita menjauhi perkara-perkara yang haram. Baik, ini yang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala dari hadis Abi Sa'id. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Nahtabi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.